kejauhan ranu dalam sepinya perjalanan sungguh manis ingatan denganmu dan terlukis di hamparan hidup. Ada di sini, kosongnya di minda. hidup di dunia. Jangan-jangan ditanya, ada saja jawabnya. Nanti dikata dunia yang gila, tiada siapa akan merasa dia ada di sini. Kosongnya diminta, terkunci hati. Mulanya, oh dirimu, fatalisti. Saat ini terbuka mata. tersebut nama, namun tiada kau menjelma. Tidakkah kau tahu kalau hatiku rindu yang beralun menghempas hatimu. Budimu yang merantai hati. Aku Akan ku cari bahagia lara berlabuh lama sejak kau tiada. Walau sedetik kau pergi kembali. Ini tiada suria lagi. Terusnya pasti. dan hampir pasti mengharap titis embun pagi dan bagai menada gerimis yang masih pulang pergi. Titis embun.